Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Baik. Ndaga akhana Abu Usman Muhtaram. Jelaskan tentang hada. Mausul. Ya, ada juga mausul, tapi kalau hada enggak tepat, dhanya mausul. Dhanya adalah isim isyarah untuk dekat, satu dekat, berakal. Berakal. Sudah. Mufrad. Mudzakkar. Mudzakkar. Sudah. Dekat, berakal, mufrad, mudzakkar. Kalau enggak berakal pakai apa? Kalau yang tidak berakal pakai apa? Antum campur-campur tadi gaduh-gaduh. Isim isyarat campur isim istifham. Lil akil wa ghairu akil. Ya, akal berakal tidak berakal sama. Hada. Mufrad, mudzakkar, dekat, berakal ataupun tidak berakal. Contohnya apa? Yang berakal. Hada kitabun. Yang berakal kok. Hada Muhammad. Dun. Dun. Yang tidak berakal hada kitabun. Zalika. Indah ya Fana. Abu Lukman. Abu Lukman Azam. Zalika. Sebuah isyarah. Yang mana itu misal? Zanya huruf. Isim isyarahnya yang mana? Oh. Zanya isim isyarah. Lamul bu'di. Baik, fungsinya apa? Dalika. Mufrad, mudzakkar. Mufrad, mudzakkar. Akil, ghairu akil. Il ba'id jauh ya. Nah, zalika. Dan kaf, kaful khitab itu bisa ditasrif seperti tasrifan isim. Seperti tasrifan domir ya. Bisa zalika, zaliki, zalikum, zalikunna, zalikuma dan seterusnya. Baik. Sebutkan isim-isim istifham yang telah kita pelajari. Dari apa na? Apa numer? Isim istifham. Ma. Ma untuk? Ghairu akil. Man untuk? Akil. Ketiga. Yang ketiga. Kemarin terakhir. Aina menanyakan. Keempat. Al-makan. Indah Aba Isa. Sebutkan. Atau apa yang dimaksud dengan huruf komariah dan huruf samsiah. Huruf komariah huruf diucapkan sukun di atas lam. Nah, kalau samsiah. Samsiah yang terletak di atas. Tidak diucapkan. Tidak diucapkan di atas lam. akan tetapi disyadah setelah huruf setelahnya. Sukun tidak diucap pada selam, tapi diberi tasdid kepada huruf yang setelah. Huruf Qomariyah ada berapa? 14. Apa saja? Qomariyah, Alif, Al-Hamzah, Al-Hamzah, Al-Ta, Al-Jim, Al-Ha, Al-Ha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Mim, Waw. Alif Lam biar jelas. Kan dia hurufnya pakai Al. Al-Mim, Al-Waw, Al-Ha, Al-Ya. Kalau huruf Syamsiah? Syamsiah ada 14 juga. Atta, Atta, Azzal, Azzal, Arra, Azza, Azzai, Azzai, Assin, Assin, Assad, Abad, Atta, Abba, Alam, Annun. Mbak Usman, sebutkan huruf-huruf Jer. Osman sudah antum. Osman datunya. I. Min. Min. Ila. Ala. Ala. Baik. Aisyah tu, kenapa enggak ditanwin ya, Fana? Aba Raihan. Isim. Kenapa ya termasuk isim layan syarif? Karena dia alam ma'an mu'anis. Ma'an ta'nis. Ta'nis apa di sini? Ta'nisnya lugawi. Ta'nis lugawi? Ada ta'nis lugawi. Lafzi mak maknai apa lafzi? Lafzi. Lafzi dan? Lafzi dan ma'an. Maknawi. Lafadznya mu'annas, maknanya mu'annas. Nah, kalau Maryam itu apa? Ta'nisnya ta'nis? Maknawi. Kalau Hamzah, ta'nisnya? Lafzi. Baik, kita lanjutkan. Ada huruf khamis ya. Nah, pelajaran yang kelima adalah susunan tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Al-mudhaf wal-mudhafu ilaih. Contohnya kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Kitabu itu mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Bintun Hamidun menjadi bintu Hamidin. Kitabun Allahu jadi kitabullahi. Nah. Adapun ketentuan mudhaf dan mudhaf ilaih, yang pertama, mudhaf dari sisi i'rab atau kedudukannya dalam kalimat sesuai i'rabnya. Saya ulangi, mudhaf i'rabnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Bisa rafa, bisa nasab, bisa jer. Nah. Contohnya yang rafa, hadza kitabu Muhammadin. Sebagai apa itu kitabu rafa? Ya kana bar wa iz khabar mubtada. Yang kedua, nasab. Contohnya apa? Ra'aitu kitaba Muhammadin. Kitaba nasab sebagai maf'ul bih. Yang ketiga, jar. Al-qalamu ala kitabi Muhammadin. Pena itu di atas kitab Muhammad. Anda perhatikan kata kitabu. Ya, bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Sesuai dengan apa? Kedudukan dalam kalimat. Kemudian yang kedua, mudhaf boleh alif lam atau tidak boleh alif lam atau tanwin. Mudhaf tidak boleh diberi alif lam atau ditanwin. Seperti kitabun Muhammadun, enggak boleh kitabun Muhammadin, salah. Kitabu Muhammadin. Alkitabu Muhammadun, alif lamnya dihilangkan. Itu kalau mudhaf. Adapun mudhaf ilaih, i'rabnya selalu majrur. Majrur itu tanda aslinya dengan kasrah. Kemudian boleh alif lam atau ditanwin. Contohnya tadi, tanwin ya kitabu Muhammadin, alif lam kitabullahi. Baik, itu beberapa ketentuan mudhaf dan mudhaf ilaih. Akan dipelajari lebih lanjut dalam pelajaran nahwu tentang makna-makna idhofah, idhofah ma'nawiyah ya. Ada yang bermakna apa saja? Ya, Mbak Sofia. Milik, seperti kitabu Muhammadin, kitabun li Muhammadin. Yang kedua, bermakna min, contohnya khatamu adidin, cincin besi, yaitu cincin dari besi. Yang ketiga bermakna fi, contohnya makrun, makrul laili, makrun fil lail. Nah, itu makna-makna itu apa? Bisa bermakna min, alam, min atau fi. Tapi kemudian disebutkan di sini kitabun Muhammadin, kitabu Muhammadin. Perhatikan yang dicetak tebal itu. Nahdzifu tanwina indal idhofah. Kita membuang tanwin ketika idhofah. Ya, mudhaf tidak boleh ditanwin. Alkitabu Muhammadin menjadi kitabu Muhammadin. Nahdzifu al indal idhofah. Kita membuang alif lam ketika idhofah. Tadi, mudhaf tidak boleh alif lam. Kitabu Muhammadun jadi kitabu Muhammadin. Mudhaf ilaih majrurun bil kasrah. Majrur dengan kasrah itu Muhammad. Ini kalau tanda jirnya dengan kasrah. Kalau dia musanna atau jamak, tanda jirnya dengan apa? Atau asmul khomsah dengan ya. Nah, seperti kitabu talibaini. Kitab dua pelajar itu. Nah, jadi tidak mesti dengan kasroh. Ini tergantung tanda tanda jernya atau tanda khafatnya. Kemudian yang perlu dipahami bahwasanya susunan mudhaf-mudhaf ilaih itu tidak hanya dua kata. Minimalnya dua. Di sana bisa tiga kata, empat kata, lima kata, dan seterusnya. Contohnya yang tiga kata. Ya, Fana. Apa lagi ya? Masjidu Rasulillahi. Ahsan. Masjidu Rasulillahi. Naam. Masjidu mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Rasuli. Lafzu jalal Allahi di situ? Mudhafun ilaih. Mudhafnya mana? Rasuli. Berarti kan lafaz yang di tengah. Berarti dia sebagai mudhaf ilaih dari depannya. Masjidu mudhaf. Rasuli mudhaf ilaih. Kemudian dia juga menjadi mudhaf bagi setelahnya. Lafzu jalalah Allahi. Nah, terus yang empat, Abdillah Romli. Apa? Kitabu binti ummi yang mukminin. Ummi Muhammadin. Nah. Kitab mudhaf binti mudhaf ilai, ummi mudhaf ilai, mudhafnya binti, Muhammadin mudhaf ilai. Naam, mudhafnya ummi. Nah. Yang lima. Apa sudah? Nah. Apa? Mana mudah? Bismi cuman ba ismi. Allah dua saja. Bismillah. Ar-Rahmani na'ad. Ar-Rahimi na'ad juga. Di sana ada kitabnya Al-Imam Al-Lalikai. Beliau berjudul apa? Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati. Berapa itu? Berapa? Lima, syarhu usuli i'tiqadi ahli sunnati. Lima. Nah. Jadi jangan dibayangkan mudhaf ilaih itu cuma dua saja. Ya. Nah, kitabu Muhammadin. Gitu. Itu minimalnya. Baik. Kemudian disebutkan di sini, amsilatun ukhra lil mudhaf wal mudhafi ilaih. Contoh-contoh yang lain untuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Qalu. Baik. Iqra ya akhana Abu Isa. Jadi teman. Qalu. Qalu hamidin fakirun. Artinya. Faman hamid. Seorang yang fakir. Nah. Mana mudhaf dan mudhaf ilaih ya? Mudhafnya khalu hamidin sebagai mudhaf ilaih. Nah, contoh berikutnya Al-Luqman. Kitabu man. Kitab siapa ini? Mana mudhaf mana mudhaf ilaihnya? Kitabu mudhaf ilaih man. Kok enggak di biar? Kok enggak di kasrah? Apa ini? Tadi katanya hukumnya kalau mudhaf ilaih itu majrur. Ini kok enggak dikasrah? Badal. Mudhaf ilaih itu. Nah, dibantu apa Abdillah? Mabni. Harus ngomong mabni yang enak banget. Mabni. Nah, kalau semua yang mabni, ya dia nanti fi mahali jarrin. Ya, kitabu hadar rojuli. Kalau kitabu hadar rojuli, rojulinya badal dari hada. Adanya mudhaf ilaih. Kitabul ladhi. Dan seterusnya. Baik. Berikutnya. Usman. Mas'ul rajul. Artinya? Siapa nama mu? Di kamu. Mas'ul rajul. Siapa nama orang? Nah. Mana mudah orang untuk bilangnya? Mutlak ismu. Terus. Mana mudhaf dan mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya. Dan? Khalidin. Nah, berikutnya. Anak perempuan itu. Nah, nakra. Qalu naam ismu mudhaf, abini mudhaf ilaih. Qalu hamidin faqirun. Qalu Qalu hadhin faqir. Kitabu man hadha? Kitabu man hadha? Masmur rajuli? Masmur rajuli? Ibnu man anta? Ibnu man anta? Ana ibnu Khalidin. Ana ibnu Khalidin. Masmul binti? Masmul binti? Ismul binti Zainab. Ismul binti Zainab. Nah, ya Pak Numan, apa faedahnya mudhaf-mudhaf ilaih? Takhsis. Wa? Wa? Takhsis dan? Umum. Indah ya Fana? Mada tufid? Itu apa? Takhfif. Takhsis. Ya, apa? Ta'rif. Idhofah apa itu? Kalau idhofah ma'nawiyah memberikan dua faedah ini. Ta'rif dan tahsis. Kapan ta'rif? Jika mudhof ilaihnya ma'rifat. Jangan nanya iflam. Nah, faedahnya idhofah ma'nawiyah adalah satu. Ta'rif. Menjadikan ma'rifat jika mudhof ilaihnya ma'rifat. Seperti kitabun nakiroh. Muhammadun ma'rifat. Kitabu Muhammadin jadi ma'rifat. Pengkhususan kalau kapan mudhaf ilaihnya nakirah. Seperti kitabun nakirah. Rajulun nakirah. Kitabu rajulin masih nakirah tapi khusus. Itu faedahnya. Kalau idhofah lafziyah tufidu takhfif. Wallahu a'lam bissawab. Adapun al-munada insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'nillahi ta'ala. Baik sekali mungkin. Yang mana? Berarti faidhofah ma'nawiyah tufidu ta'rif in kana al-mudhafu ilaih ma'rifatan. Memberikan pada ma'rifat jika mudhaf ilaihnya ma'rifat. Seperti kitabun Muhammadun, jadi kitabu Muhammadin. Kitabun at-talibu, jadi kitabu talibi. Tufidu tahsis kalau mudhaf ilaihnya nakiratan. Baik.